Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim ini pasal ke-9. Beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, sering kita ulangin kalimat beriman artinya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kepada kerasulan, rasul sudah kita jelaskan adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Bedanya dengan nabi, nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita, dan nama Muhammad ini adalah salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki 5 buah nama, sebagaimana beliau menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, li khamsu asma, saya memiliki 5 buah nama, ana Muhammadun wa ana Ahmad, saya Muhammad dan saya Ahmad. Dua nama ini artinya sama. Seperti kalau Bapak Ibu mengatakan alhamdulillah, hamada yahmadu, segala puji bagi Allah, puji-pujian atau terpuji. Kalau Muhammad dan Ahmad adalah nisbat kepada seseorang, maka artinya manusia yang terpuji. Ini dua nama. Kemudian beliau mengatakan tadi ada 5. Yang ketiga beliau mengatakan wa ana hasyir. Hasyir artinya alladhi yuhsyarun nasu baina yadayhi, yang orang-orang akan dibangkitkan setelah beliau dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi beliau Muhammad, beliau Ahmad, yang ketiga Hasyir. Ahmad dan Muhammad sudah jelas artinya manusia yang terpuji, sementara Hasyir yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah beliau dibangkitkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa ana Aqib. Ini yang nama keempat. Aqib artinya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian yang kelima, mahi, wa anal mahi. Mahi artinya alladhi yamhullahu syirk, yamhullahu biya syirk. Allah akan menghilangkan kemusyrikan dengan diutusnya aku. Jadi 5 nama, Muhammadun da Ahmad, kemudian Hasyir yang akan dibangkitkan manusia ya, pada saat beliau sudah dibangkitkan hari kiamat, Aqib yang tidak ada nabi setelahku, kata Nabi SAW, dan yang kelima adalah mahi, yang berarti terhapusnya kemusyrikan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah, nama Muhammad dan Ahmad ini tidak dikenal di jazirah Arab sebelumnya. Tidak ada orang Arab yang bernama ini. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bernama ini. Dari mana nama ini? Nama ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil. Dan nama Muhammad ini diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan awal kisahnya adalah Abdul Muthalib pergi ke negeri Syam bersama dengan 3 orang temannya. Jadi mereka berempat. Kemudian pada saat tiba di Syam, melewati sebuah gereja Nasrani, ada satu pendeta di situ keluar, kemudian menemui mereka. Jadi ternyata pendeta ini sudah menunggu setiap kafilah. Kafilah itu kelompok perjalanan 3 unta ke atas jumlahnya. Jadi kalau kurang dari 3 unta tidak dikatakan kafilah, tapi kalau 3 unta ke atas dikatakan kafilah. Sama dengan jamak dalam bahasa Arab. Jamak itu diistilahkan kalau sudah 3 ke atas jumlahnya. Maka pastor pendeta ini setiap hari menunggu melihat kafilah-kafilah dari jazirah Arab dan sering bertanya, sampai dia bertemu dengan Abdul Muthalib dan dia bertanya, "Anda dari mana? Kalian dari mana?" Kata Abdul Muthalib, "Kami dari jazirah Arab." "Tepatnya dari mana?" Mereka bilang, Abdul Muthalib bilang, "Kami dari Mekah." Maka tiba-tiba pendeta itu berkata, "Akan keluar nanti dari kota kalian itu Mekah nabi terakhir, dan nabi itu bernama Muhammad." Kata Abdul Muthalib, "Dari mana kamu tahu itu?" Dia bilang, "Dari kitab kami. Dalam Injil, kitab suci orang Nasrani, disebutkan nama itu." Dan memang kitab-kitab Injil yang ada sekarang itu adalah sisa dari Injil yang banyak. Injil itu ada sekitar 600 buah. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berapa ratus tahun baru disusun, dan ada 600 Injil. 594 596 Injil semua menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 4 Injil yang tidak menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah direvisi. Dan itulah Injil yang sekarang dipegangi oleh gereja-gereja. Mereka menghapus nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Injil itu. Satu-satunya Injil yang masih menyebutkan nama Nabi SAW sekarang, tapi kalau ditemukan maka mereka berusaha bakar, adalah Injil Barnabas. Dan saya pernah punya terjemahan bahasa Indonesia, tapi saya sarankan Bapak Ibu gak usah beli, gak perlu dibaca, karena memang tidak ada hubungannya sama agama kita, dan membacanya juga sudah tidak pahala, apalagi sudah banyak diganti-ganti. Itu dari terbitan Perancis, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Injil Barnabas. Dan itu tidak boleh ada. Kalau ketahuan dibeli dan dibakar oleh mereka. Itu menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu pendeta atau dari Perancis yang masuk Islam justru karena Injil itu. Ini yang mereka rahasiakan dan mereka sembunyikan. Tapi intinya nama Muhammad SAW bukan dari nama orang-orang Arab, walaupun punya makna di Jazirah Arab. Nah, dia adalah nama yang diambil dari Injil dan Taurat yang memang dasarnya berarti sudah disebutkan nama Nabi terakhir. Bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Contoh yang lain adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun, beliau umur 6 bulan di rahim ibunya, di perut ibunya, ayahnya meninggal Abdullah. Kemudian ya, Nabi SAW berumur 6 tahun, ibunya meninggal Aminah. Lalu dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib dari 6 tahun sampai 8 tahun. Dari 8 tahun setelah kakeknya meninggal, maka dia hidup sama pamannya Abu Talib, sampai Abu Talib meninggal dan sampai Nabi SAW sudah diutus menjadi Nabi. Nah, di umur 12 tahun, dia waktu tinggal bersama pamannya Abu Talib, maka Nabi SAW pernah bergantung pada badan pamannya, tidak mau melepaskan diri. Itu pada saat umur 12 tahun. Ingin ikut, pamannya lagi mau pergi ke negeri Syam. Zaman dulu anak-anak gak ada yang dibawa. Kalau belum balik mustahil dibawa ke luar negeri. Kalau keluar kota, keluar negeri itu gak mungkin. Ditinggalin di kota, dianggap tidak aman. Karena masih banyak perampok di jalan dan seterusnya. Tapi Nabi SAW ngotot. Dalam buku-buku sejarah dikatakan Nabi SAW berpegang pada baju pamannya Abu Talib sampai akhirnya Abu Talib mengajaknya ke negeri Syam. Pada saat tiba di negeri Syam dan melewati sebuah gereja, gereja itu sampai sekarang masih ada puing-puingnya di negeri Syam di Syria, dan itu terkenal sekali dengan pendeta yang disebutkan dalam hadis Bukhari yang memberikan bukti tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia melihat, pendeta ini melihat dari gereja, dari jendela yang ada di gereja, ternyata kafilah Abu Talib waktu lagi jalan itu dinaungin oleh awan. Dan pada saat ya, mereka istirahat di bawah sebuah pohon, maka pohon tersebut seakan-akan melindungi mereka. Maka pendeta ini pun tahu itu zaman keluarnya Nabi. Maka dia bilang segera kepada anggota-anggotanya, stafnya ada di gereja, undang kafilah ini makan. Diundanglah. Maka Abu Talib pun masuk sama teman-temannya semua. Yang disuruh tunggu di depan menjaga barang adalah Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu ada aibnya kalau anak kecil ikut makan. Ditunggu, suruh tunggulah Nabi SAW, nanti selesai orang tua makan baru diberikan gitu. Ringkas cerita, Nabi SAW berjaga di kafilah mereka. Lalu pendeta ini melihat terus dikelilingi orang-orang ini, waktu dihidangkan makan dilihat wajahnya satu persatu tidak ada seperti apa yang dia inginkan. Karena ciri disebutkan dalam Taurat dan Injil, alisnya, matanya, kulitnya, rambutnya, nama ayahnya, nama ibunya, keadaannya. Pada saat ayahnya meninggal di umur 6 bulan di perut ibunya, dia ibunya meninggal umur 6 tahun. Semua lengkap, lengkap. Jalur nasabnya lengkap. Tempat hijrahnya ke Madinah lengkap. Semuanya lengkap. Tidak ada yang tertinggal. Maka dia pun melihat tidak ada ciri kenabian pada orang-orang ini. Lalu dia sempat berkata, apakah masih ada orang dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Abu Talib, paman Nabi SAW jawab, dia bilang iya ada. ada anak saya, karena masih kecil saya suruh jaga kafilah. Kata pendeta tersebut, bisa saya temuin? Dia bilang silahkan. Lalu pendeta ini menemui Nabi SAW. Waktu itu masih umur 12 tahun. Lalu pendeta ini bertanya kepada Nabi SAW, berkata, saya ingin bertanya padamu atas nama Lat dan Uzza. Siapa ini Lat dan Uzza? Dua Tuhan atau patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan kalau orang Quraisy itu kalau sudah bersumpah atas nama Lat dan Uzza, pasti gak berani bohong. Ini dianggap akan kualat nih. Jadi kalau sebutin atas nama Lat dan Uzza, na'udzubillah, ini sudah dianggap luar biasa. Maka pendeta ini berkata, wahai anak kecil, saya bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Di umur 12 tahun, kata Nabi SAW, jangan kau sebut dua nama benda berhala itu, karena saya sangat membencinya. Padahal umur 12 tahun dia gak ngerti apa-apa nih sebenarnya kalau di akal kita, di hidupan. Dan memang waktu itu orang tua mengajarkan anaknya untuk menghormati Lat dan Uzza. Lalu pendeta ini pun melihat ciri alisnya, kulitnya, rambutnya, persis seperti apa yang diceritakan dalam Injil. Lalu dia mengatakan, boleh gak saya melihat punggungmu? Maka Nabi SAW mengatakan silakan. Begitu dilihat, ternyata di punggung sebelah kanan ada seperti daging yang nempel berwarna merah, di sekelilingnya itu ada bulu yang tumbuh. Ini tanda kenabian. Semua nabi punya itu. Semua nabi punya itu. Di pundak sebelah kanan ada daging seperti berwarna merah, yaitu kemudian di sekitarnya ada bulu yang tumbuh. Ini semua nabi memiliki ini, yang itu. Maka pada saat dia melihat, dia pun mencium pundak Nabi SAW, lalu berkata, kamulah dia, kamulah dia. Tapi ingat ya, ini tanda kenabian, ya sudah habis. Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Kalau ada sekarang ngaku-ngaku di pundaknya ada tanda kenabian, ini dusta. Gak mungkin udah. Maka pendeta ini pun memegang tangan Nabi SAW, mengajaknya masuk ke dalam gereja itu, kemudian berkata, siapa walinya anak ini? Wali penaungnya. Kata Abu Talib, saya ayahnya. Karena memang orang zaman dulu paman sama dipanggil ayah, gitu kan? Karena saudara kandungnya ayahnya. Kata pendeta tersebut, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini meninggal ayahnya pada saat dia 6 bulan di perut ibunya. Ibunya meninggal pada saat dia 6 tahun umurnya. Dan dikenaungi oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Kalaupun kau benar walinya, kau pamannya. Pendeta ini gak kenal sebelumnya. Tapi dia tahu. Lalu kata Abu Talib, dari mana anda tahu semua itu? Dia bilang, segera bawa pulang anakmu ini ke Mekah kembali. Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia keluar dari turunan Arab, bukan dari turunan Bani Israel, dari Israel, maka mereka pasti akan membunuhnya. Sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa. Orang-orang Yahudi kan berusaha membunuh Isa. Lalu Allah SWT mengangkatnya. Maka Abu Talib pun membawa pulang Nabi SAW ke Mekah dan tidak jadi masuk ke negeri Syam. Tapi ini saksi bahasan kita, bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW ini bukan orang yang baru sekarang terorbit di Jazirah Arab. Ya, bukan itu. Ini orang Nabi Muhammad SAW sudah disebut dalam semua kitab-kitab suci sebelumnya, dan mereka tahu, mereka nunggu. Bukti yang lain, ada tiga suku Yahudi di Madinah bernama Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tiga suku Yahudi ini terbesar, dan sekarang banyak perkembangan orang-orang Yahudi dari suku-suku ini. Mereka datang hijrah ke Madinah sudah lama. Udah mungkin hitungan bisa ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Gitu kan? Mereka hijrah ke sana, dan mereka selalu mengatakan kepada orang-orang asli Madinah yang nanti menjadi Ansar setelah masuk Islam. Dua suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua suku yang nanti akan menjadi Ansar, diistilahkan Ansar dalam Al-Quran. Karena mereka penolong Nabi SAW. Waktu itu Ansar ini atau Aus dan Khazraj ini mereka masih menyembah berhala. Lalu orang-orang Yahudi suka bilang, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini yang kami akan beriman padanya, dan kami akan memerangi kalian wahai penyembah-penyembah berhala. Gitu kan? Kami akan membunuh kalian semua kalau kalian tidak mau beriman. Begitu pernyataannya. Ternyata waktu Nabi SAW datang diutus, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman, gitu kan? Maka akhirnya ya, orang-orang Ansar pun berkata, wahai orang-orang Yahudi, dulu kalian suka mengancam kami. Sekarang ini Nabi sudah datang, kenapa kalian tidak beriman? Dia bilang, enggak, bukan ini nabinya. nabinya dari Bani Israel, gitu kan. Padahal enggak benar, gitu kan. Jadi mereka tahu, dan disebutkan juga di dalam Taurat dan Injil kalau Nabi Muhammad SAW akan hijrah di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma, dan di sekitar kiri kanannya, barat dan timurnya dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Dan sekarang kota Madinah terkenal dengan itu. Ada namanya Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah barat dan wilayah timur. Kalau Bapak Ibu lagi umrah, bisa minta mutawifnya antar, cuma sekedar lihat saja. Saya mau tahu mana Harra Syarqiyah, mana Harra Gharbiyah, mana wilayah barat, wilayah timur. Nanti kalau kita lewat pakai mobil, itu ada wilayah yang luas sekali, kayak padang pasir gitu, tapi penuh dengan batu-batu hitam, batu-batu yang tajam-tajam gitu, dan hitam gitu, karena panasnya. Jadi Madinah itu mustahil diserang dari timur dan baratnya, gak bisa. Karena zaman dulu ya, orang lewatin pakai kuda atau jalan kaki ini gak memungkinkan. Makanya waktu terjadi perang Khandaq, Nabi SAW menggali Khandaq itu di sekitar wilayah selatannya Madinah. Jadi kalau telapak tangan saya ini misalnya Jazirah Arab, maka di atas Jazirah Arab, di utara itu namanya negeri Syam. Di selatannya bagian bawah Yaman. Dan di bawah sekali kita di Indonesia, kita di selatan Jazirah Arab. Di sebelah baratnya Jazirah Arab itu ada Afrika. Di sebelah timurnya ada Asia. Ada Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu semua di sebelah timurnya. Di sebelah baratnya ada Mesir, Afrika secara umum, gitu kan, itu semuanya. Di atas ada negeri Syam, termasuk Turki, Eropa, dan seterusnya. Nah, di Jazirah Arab itu Mekah. Mekah itu berada lebih dekat ke Yaman, ke selatan. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, ke utara. Nah, orang-orang Quraisy dulu, kalau mereka berdagang, mereka ngambil barang dari mana? Dari Syam. Jadi mereka harus lewatin Madinah. Mereka harus lewatin Madinah baru bisa sampai ke Syam, gitu kan? Tidak ada jalan lain. Makanya sebab perangnya Badar misalnya, itu karena kafilah Quraisy ditahan oleh Nabi SAW di sini. Mereka harus lewatin ini untuk mengembalikan hak-haknya sahabat Nabi yang dirampok oleh mereka. Kan mereka waktu Nabi, waktu sahabat hijrah ke Madinah, itu rumah-rumahnya kaum muslimin, harta-hartanya diambilin semua sama mereka. Istrinya yang tidak mau masuk Islam, anak-anaknya. Maka Nabi SAW menahan kafilah mereka yang akan melewatin Madinah. Karena pasti lewat Madinah. Nah, waktu terjadi perang Khandaq, yang Mekah di bawah, di selatan, sementara Madinah di utara. Jadi Nabi SAW tidak perlu membuat parit seluruh kota Madinah. Tapi beliau membuat parit di wilayah selatannya. Untuk Mekah, pasukan Mekah gak bisa masuk. Dari timur dan baratnya itu penuh dengan tadi batu-batu hitam yang tajam. Mereka juga tidak bisa leluasa masuk dari situ. Dari utara Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Orang-orang Yahudi hijrah karena mereka tahu dalam Taurat, dan di dalam Taurat disebutkan tempat hijrahnya Nabi tadi itu. Tempat hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah. Ini bukti lain kalau Nabi SAW ini bukan Nabi baru. Ini malah Nabi penutup. Dan kita kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, kita bukan bicara tentang seorang doktor, profesor, seorang orang yang punya kelebihan sedikit di negaranya sehingga akhirnya terkenal, lalu kita coba mengenang keadaannya atau mempelajari keadaannya. Ini bukan. Ini memang Nabi pilihan dan pemimpin seluruh Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya, juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Jadi ini yang kita ikutin bukan main-main ini. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada kaum sebelum kalian yang mengikuti nabi-nabi sebelumku kecuali berharap untuk menjadi kalian. Semua umat sebelum kita ini berharap menjadi kita nih. Karena semua nabi-nabi nyampaikan nanti akan ada nabi terakhir. Kalau kami diutus khusus untuk kaum-kaum kami saja, kalau dia diutus untuk seluruh alam semesta, dia adalah penutup dan pemimpin nabi-nabi, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW penutup nabi, manusia terbaik, mengikutinya pasti selamat, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, saya berharap kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Pengikutku akan menjadi setengah penghuni surga. Di dalam riwayat yang lain juga kata Nabi SAW, riwayat Bukhari, aku diperlihatkan nanti pada hari kiamat, jadi diperlihatkan nanti di mahsyar. Tapi Nabi SAW masih hidup di dunia, diperlihatkan. Ada Nabi, setiap Nabi-Nabi akan datang bersama dengan orang yang beriman, bersama dengan kaumnya. Gitu kan? Ada sampai Nabi yang tidak ada kecuali dia sendiri, karena kaumnya tidak ada yang beriman. Gitu kan? Dan aku diperlihatkan satu kelompok manusia yang kelihatan banyak sampai terlihat seperti hitam. Maka aku berharap itu adalah umatku. Lalu aku tanya Jibril, ya, ini siapa? Kata Jibril alaihissalam, ini tentang kisah Isra Mi'raj, ya, masuk dalam hadisnya. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Lalu kata Nabi SAW, aku diperlihatkan umat manusia yang lebih banyak daripada itu lagi. Aku berharap itu umatku. Lalu mereka, lalu aku bertanya, Jibril siapa ini? Kata Nabi SAW, ini Isa bersama pengikutnya. Lalu aku diperlihatkan yang berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada itu. Lalu aku bertanya, siapa ini? Kata Nabi SAW, kata Jibril, ini adalah kamu dan umatmu hari kiamat. Jadi nanti kita jadi paling terbanyak. Menjadi umat Islam ini teman-teman sekalian adalah menjadi umat yang terbaik. Karena kita memiliki Nabi penutup, Nabi yang terbaik. Penutup seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Pemimpin mereka dan juga pemimpin anak Adam. Pada hari kiamat, nanti kita akan jelaskan pada saat menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, hadis syafaat. Nabi SAW menjelaskan tentang, mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana manusia akan kenal saya hari kiamat? Tahu kalau ini yang Muhammad, gitu kan? Itu akan disebutkan dalam hadis syafaat kubur, nanti akan kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas Nabi Muhammad SAW, Bapak-Ibu sekalian, ya, umatnya adalah umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik mengikuti Nabi yang paling terbaik, pemimpinnya. Agama ini adalah agama yang paling sempurna karena penutup agama, tidak ada lagi agama setelah ini. Kitabnya, kitab adalah kitab penutup Al-Quran dan menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Dan kita sudah kita pelajari di pasal atau bab sebelumnya. Kemudian juga pada hari kiamat kita akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Nanti hari kiamat kita akan didatangkan, misalnya Nabi Nuh sama kaumnya. Didatangkan hari kiamat, lalu Allah bertanya pada Nuh, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum dakwah ini? Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Lalu kaumnya ditanya, apa Nuh sudah sampaikan? Tidak ya Allah. Mereka memungkiri. Gitu kan? Kami tidak tahu nih, Nuh tidak sampaikan. Padahal Nabi Nuh 950 tahun gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, kalian akan didatangkan pada hari kiamat menyaksikan. Betul, Allah sudah turunkan dalam kitabnya yang suci Al-Quran, ada surah Nuh menceritakan tentang kalian. Sehingga mereka tidak bisa membantah. Kita akan menjadi saksi setiap umat yang kufur kepada nabinya. Gitu kan? Ini Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi dan kita juga akan jadi saksi. Lebihan yang lain, kita juga adalah umat yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diharamkan masuk ke surga sebelum aku masuk. Termasuk Nabi Adam AS, ayahnya sendiri, itu juga tidak bisa masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, dan terharamkan bagi umat-umat sebelum umatku masuk. Ini fadilah, jadi kita yang pertama masuk ke dalam surga. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana harus saya jelaskan masalah Al-Quran. Al-Quran ini bukan cuma sebuah kitab yang Bapak Ibu tinggal taruh di rak, dibaca kapan mau dan selesai. Ya, oh yang penting saya sudah baca Quran berapa ayat. Bukan itu. Ini petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu harus faham, sebarin, terapin. Enggak ada hukum setelah hukum Allah, enggak ada. Enggak boleh kita bangga dengan hukum lain, hukum Allah ada. Ekonominya ada, politiknya ada, sosialnya ada, semuanya ada. Dari hal yang kecil, mau tidur baca doa apa, dalam syariat Allah SWT ada. Bangun tidur baca apa, caranya tidur seperti apa, mau makan, mau minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya, caranya, dijajarkan semua. Sampai berhubungan biologi suami istri, sampai bagaimana ya mengatur tatanan sosial, silaturahim keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan sama manusia, sama muslim, sama manusia. Kemudian kemana-mana nih, sampai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terinci. Gak ada sesuatu yang tersembunyi, dijelaskan masalah ekonomi, hukum-hukumnya, masalah politik, semuanya dijelaskan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab biasa yang Bapak Ibu beli, taruh di rak, bukan begitu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar dikenang, siapa nabimu? Muhammad SAW. Bukan cuma itu, ciplak hidupnya, ini manusia terbaik, tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Karena memang beliau adalah panutan kita. Yang ini akan kita bahas pada pasal kita sekarang ini, tentang masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, mengikuti beliau adalah keselamatan, meninggalkan beliau adalah kesesatan, hancur sudah. Karena beliau sendiri bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi dan tidak beriman pada risalah saya, lalu meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali pasti masuk neraka. Enggak ada keselamatan dengan, kecuali dengan Islam. Dan kata Nabi SAW, nanti sebelum kiamat terjadi, Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi, baik dengan kemuliaan, memang dia mau masuk Islam, atau dengan kehinaan. Dia tidak maupun dia harus masuk Islam. Dan itu terjadi nanti, kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat pada saat Nabi Isa alaihissalam turun dan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan kemudian berhukum, ya, menghukumi manusia dengan hukum Al-Quran. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada. Jadi waktu Nabi SAW masih hidup, gak mungkin umat ini sesat. Dan bagaimana, ya, umat ini sesat di akhirnya sementara ada Isa alaihi wassalatu wassalam semuanya. Baik, ini semua kronologis pembukaan masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tinggal tersisa dalam pembukaan Bapak Ibu sekalian adalah kita mengenal fisik Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bersabda, ya, siapa yang melihatku dalam mimpinya, berarti dia telah melihatku. Jadi kalau orang melihat Nabi Muhammad SAW, berarti memang sudah itu Nabi datang. Tapi harus sama dengan ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ciri paras wajah, fisik beliau, disebutkan dalam riwayat yang kalau saya gabungkan, beliau berkulit putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki alis yang lebat, tebal, berwarna hitam seperti busur panah. Kemudian beliau memiliki bola mata yang besar, dan bulu mata yang lebat, serta bola mata yang putihnya warna putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Yang ini jarang bisa ditemukan, ada orang yang hitamnya itu hitam pekat, ya. Dan beberapa sahabat berkata, kami kalau ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, ya. Kemudian beliau memiliki bibir, pipi, dan dahi yang seimbang dengan wajah beliau yang tidak oval, tidak juga bulat. Nabi SAW memiliki rambut hitam, tidak lurus, tidak berombak, tidak keriting, berombak, ya. Dan beliau kadang-kadang membiarkan sampai lumah atau jumah. Beliau biarkan sampai ujung kupingnya atau ke pundaknya. Jadi beliau membiarkan rambutnya sampai ujung kuping atau pundak. Tentu kita tahu rambut itu biasanya, ya, kalau sampai di kuping ini maksudnya adalah biasa kalau laki-laki tentu tahu kalau cukur itu bagian bawah garis kuping ke belakang itu dicukur, dibersihin. Sehingga memang batas rambutnya hanya sampai sejajar dengan kupingnya. Itu yang dimaksud, ya. Jadi tidak selamanya harus gondrong atau panjang. Tapi yang dimaksud adalah membiarkan sampai di garis batas kuping atau beliau biarkan sampai pundak. Nah, ini biasanya kalau bapak-bapak tentunya tahu kalau ada yang mau manjangin rambutnya, di batang leher belakang itu akan tumbuh bulu rambut penyambung. Itu kalau dibiarin nanti nyambung sama rambut kita sehingga menjadi panjang. Jadi Nabi SAW memang biasa membiarkan sampai lumah atau jumah. Dan memang beliau memiliki rambut yang lebat. Makanya pada saat beliau sisir ke belakang, maka tersusun rapi ke belakang antara kuping sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar dan dada yang bidang, berbentuk sangat kekar dan kuat, gitu kan? Karena semua nabi-nabi diberikan kelebihan 10 kekuatan laki-laki. Semua nabi-nabi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekuatan khusus, tidak ada yang memiliki 10 kekuatan laki-laki. Kemudian Nabi SAW memiliki perut yang sangat keras sampai seperti batu yang tersusun. Nabi SAW memiliki badan, ini memang ciri syama'ilnya, ya. Tangan beliau, dada beliau, dan daerah betis beliau yang terlihat oleh sahabat itu dipenuhi dengan bulu yang lebat. Jadi secara fisik, Nabi SAW punya fisik yang sempurna kalau di kalangan laki-laki. Luar biasa. Dan tinggi beliau, jarbu ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Sebagian ulama berijtihad mengatakan, ya, Nabi SAW berada di antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab ini tinggi sekali. Sampai-sampai kalau beliau duduk di atas kuda, kakinya sampai ke tanah. Jadi ini 2 meter lebih. Bahkan lebih malah gitu kan. Karena memang orang kalau laki-laki ukuran standar 180, kalau dia naik kuda, kakinya sampai di perut kuda lah. Kalau kuda itu besar. Berarti ini sekitar 2 meter, 2 meter 20, sekitar itu. Tinggi sekali. Abdullah bin Mas'ud adalah standar, artinya kalau beliau jalan bersama sahabat, jadi tidak bisa dibedain, sama saja. Ya mungkin sama kita sekarang 165, ya 160 tinggi laki-laki yang umumnya standar. Maka ada di antara keduanya, ada di antara keduanya. Jadi Nabi SAW memiliki tubuh yang kekar dan beliau jarbu. Kalau tentunya kita mau tarik garis tengahnya, maka tentu tinggi Nabi SAW sekitar 180-190 sekitar gitu. Ini prediksi sebagian ulama tentang masalah tinggi Nabi SAW. Tapi yang jelas beliau memiliki fisik yang sempurna. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang memiliki ciri 3 laki-laki di muka bumi ini, maka berarti dia termasuk laki-laki yang memiliki ketampanan. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Yusuf, dan yang ketiga Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 3 orang ini memang Allah berikan kelebihan fisik yang luar biasa. Ini secara fisik. Nabi SAW juga punya ciri-ciri khas buat beliau, namanya jibiliyah. Sesuatu yang terbebankan, memang Allah sudah kasih. Selain fisik tadi, yang kekar, wajah yang tampan, kulit yang putih dan seterusnya, ini bukan masuk dalam syariat. Bukan masuk dalam syariat. Karena tentu Allah SWT memberikan kulit, seperti ada sahabat Bilal berkulit hitam, ada Abu Bakar yang berkulit putih, ada yang sawo matang mungkin kalau kita sekarang gitu kan. Itu semua tidak ada, itu sesuatu yang jibiliyah. Allah sudah kasih, enggak bisa kita milih gitu kan. Tapi kalau ada orang misal dia olahraga dan dia kekarkan tubuhnya dengan pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekar, ingin mencontoh beliau, bisa dapat pahala. Kalau ada orang memelihara rambutnya, merawatnya karena menganggap Nabi SAW merawat rambutnya, maka itu juga dapat pahala. Tapi ini perlu diketahui bukan bagian yang diperintahkan, karena ini bagian yang memang terbebankan. Masuk dalamnya adalah cara jalan Nabi SAW. Beliau sangat cepat kalau jalan. Dikatakan dalam riwayat beliau seakan-akan turun dari bukit kalau jalan. Jadi sangat cepat jalannya. Nabi SAW tidak pernah buang-buang waktu, jalan pelan-pelan. Ini Nabi SAW menyelesaikan segalanya dengan cepat, gitu kan. Kemudian Nabi SAW juga selain memiliki fisik yang sempurna, maka beliau juga memiliki akhlak yang sempurna. Jadi ini sangat luar biasa. Sudah gagah, fisiknya kekar, ya. Kemudian dikemas lagi dengan akhlak yang mulia. Akhlak ini tata krama. Tatapan mata, ucapan lisan, jangkauan tangan, langkahan kaki. Semuanya diikuti dengan tata krama. Semuanya diikuti dengan tata krama. Jadi ini juga perlu digarisbawahi karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hai Muhammad, kau memiliki akhlak yang luar biasa sempurna. Luar biasa sempurna, ya, yang sangat mulia. Di antara ciri akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyampaian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tahu orang yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya kalau sudah menikah. Begitu pula orang yang paling mengenal seorang istri, perempuan adalah suaminya. Karena banyak orang subhanallah pada saat sama teman-temannya di luar, mereka akhlaknya luar biasa. Santun, ngobrol, baik, tapi di dalam rumahnya amburadul semuanya. Kata-kata kasar, suka kurang ajar, suka baik, hal yang buruk. Mereka lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala menilai dalam segala keadaan. Kita sendiri saja Allah tetap menitipkan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dan akhlak ini adalah perintah utama dalam agama. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus justru untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, merendah, tawadu. Yang itu semua masuk di dalam, ya, konsep yang dimaksudkan tadi dalam masalah ini. Nabi SAW, ya, memiliki akhlak yang mulia ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, pertanyaan sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Jujur kepada kami, sampaikan. Di luar kami tahu luar biasa Nabi, di rumah bagaimana? Istri yang kadang-kadang pasti akan tahu suka dukanya suami, bagaimana dia kalau bangun tidur, bagaimana dia kalau lagi sumpek, bagaimana dia kalau lagi senang. Manusiawi, kadang-kadang ada orang subhanallah mungkin keluar kata-kata yang kasar ya, pada saat dia lagi marah misalnya. Tapi ini Aisyah memberikan kesaksian radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Kalau Nabi SAW susah saya gambarin akhlaknya. Dia seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Udah luar biasa. Contoh yang lain adalah pembantu beliau bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini, kalau Bapak Ibu baca hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ini adalah pembantu Nabi. Beliau menjadi pembantu di rumah Nabi dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Karena ibunya Ummu Hani mengantarkan Anas mengatakan, ya Rasulullah ini anak saya sudah hibahkan buat Anda. Silakan. Biar dia membantu Anda saja. Maka luar biasa, karena niat yang baik ini, Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat perawi hadis yang paling banyak. Karena memang dia tinggal dengan Nabi SAW. Dia 10 tahun jadi pembantu, dari umur 9 sampai 19 tahun. Hajat pribadinya Nabi, Anas bin Malik yang lakukan. Maka kata Anas bin Malik, saya bekerja dalam hadis Bukhari 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar baik pada istri-istrinya ataupun pembantunya. 10 tahun gak pernah. Beda kan antara tegas sama keras. Keras haram dalam agama, gak boleh. Ini yang dimaksud tidak pernah keras. Tegas lain, tegas itu gini, saya suka, saya gak suka, saya mau, saya gak mau. Itu tegas namanya. Itu gak masalah. Tapi yang dimaksudkan sini adalah keras. Keras itu kelihatan dari melototnya mata, kasarnya kata-kata, melayangnya tangan, melayangnya kaki. Ini semua adalah kasar namanya. Dan ini kata Nabi SAW, al-mu'minu laisa bil-badhi' ya, wal-al-fahish. Orang mu'min itu bukan orang yang kasar dan orang yang suka berbuat keji, curang sama orang, zalim. Itu bukan sifat orang mu'min. Nabi SAW, contoh daripada akhlaknya yang mulia adalah bagaimana beliau selalu memberikan salam kepada anak kecil dan orang dewasa. Selalu memenuhi kebutuhan siapapun yang meminta kepada beliau. Sampai pernah beliau lagi duduk, punya beberapa kurma, keranjang kurma yang dibawa oleh beberapa sahabat, hadiah untuk Nabi SAW. Beliau taruh di masjid, lalu datanglah orang-orang miskinnya, Ansar dan Muhajirin minta, Nabi SAW berikan. Kurma dibagi, ada harta, dirham, dinar dibagi. Sampai habis, ternyata masih ada yang minta. Lalu Nabi SAW bersedih, kelihatan wajah beliau sedih, karena gak bisa memberi, gak ada lagi. Lalu Umar bin Khattab di sebelahnya berkata, ya Rasulullah, mertuanya, sahabatnya, gak ada kewajiban Anda paksakan diri. Udah selesai, udah dikasih depan mata kita tadi, Anda menghabiskan semuanya. Gitu kan? Ini habis semuanya dikasih. Berarti sudah selesai, kalau gak ada gimana? Nabi SAW diam aja, gak nyaut. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah mantu Nabi. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih punya beberapa dirham dikeluarkan dari kantongnya. Silakan Anda kalau mau sedekahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senyum, dengan gembira, dikasih ke orang itu semuanya, lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah saya diperintahkan. Artinya kalaupun sampai harus maksakan diri dalam bersedekah enggak masalah, gitu kan. Lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah nolak. Sampai pernah ada satu orang Badui asli padang pasir dari belakang Gunung Uhud masuk Islam satu suku gara-gara kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, telah datang seseorang dari Badui dari padang pasir di belakang Gunung Uhud, tidak jauh, gitu kan. Belum masuk Islam nih, masih menyembah berhala. Lalu kemudian datang kepada Nabi SAW, Nabi kebetulan lagi ngatur domba-domba beliau dari harta rampasan perang. Maka orang ini bilang, hai Muhammad, saya dengar bahwasanya kau mengajarkan ajaran yang menyuruh orang yang mampu memberi kepada orang yang miskin. Saya ini orang miskin di kaum saya lihat kamu punya domba banyak, berikan kepada saya satu ekor saja. Kata Nabi SAW, kau lihat ini domba-domba? Dia bilang, iya, ambil semuanya. Semuanya nih, puluhan kambing ini ambil semua. Orang itu sampai bilang, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak. Buat kamu semua, silakan. Orang itu pun mengambil semuanya domba tersebut. Dia bawa pulang ke kaumnya. Baru tiba di pintu gerbang sukunya, dia teriak, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad. Karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah. Karena saling bantu-membantu. Dan itulah Islam. Ajaran dari langit, Allah yang perintahkan. Maka lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dalam memberi. Nah, ini harus dijadikan sebagai pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang subhanallah kalau memberi ada 1000 tua, 1000 baru, 1000 tua yang dimasukin di celengan masjid. 1000 tua yang dikasih orang miskin. Seakan-akan tidak tahu hukum kalau kita memberi orang miskin, dia dapat maslahat dunianya, kita dapat maslahat akhiratnya. Dan Allah yang di langit akan membalas kita sesuai dengan kadar pemberian kita. Kerikan 1000 tua, Allah juga akan batasi rezekinya. Beda dengan kalau orang kasih 1000 baru, atau bahkan 100 ribu, atau bahkan 1 juta, atau bahkan hilangkan kesusahan muslim itu. Sebagaimana Allah Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengeluarkan muslim, satu muslim dari satu masalah hidupnya diselesaikan, maka Allah akan membantunya dari masalah-masalah yang dihadapin pada hari kiamat. Juga ada satu pendeta Yahudi masuk Islam di tangan Nabi SAW justru karena akhlak beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi. Tapi Nabi SAW sepakat akan dibayar. Beliau punya sebenarnya mertua Abu Bakar dan Umar punya kemampuan. Ada anak mantu Utsman dan Ali. Utsman apalagi orang kaya raya. Tapi beliau termasuk sifatnya tidak mau minta-minta. Dan ini pelajaran untuk para mertua. Harus punya adab dengan anak mantu. Gak boleh segitu kan? Ini biarin mereka itu hidup gitu kan. Kalau memang mereka membantu alhamdulillah. Kalau tidak, adab. Nabi SAW lebih pilih utang sama temannya dia. Kebetulan teman dekatnya Nabi SAW orang Yahudi, pendeta. Lalu kemudian Nabi utang akan dibayar di waktu tertentu. Subhanallah, satu hari Nabi SAW lagi duduk sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Yahudi ini datang ke masjid. Banyak sahabat tidak kenal siapa Yahudi ini gitu kan. Maka Nabi SAW menggunakan imamah di kepalanya. Ada kain yang nurun dari pundak kanan, telinga apa sisi kanan beliau, diputar ke pundak kiri. Jadi ada sisa kain di belakang. Orang Yahudi ini datang, berdiri, Nabi SAW lagi duduk, ditarik dari belakang kain imamahnya, kecekik leher Nabi SAW. Belum ngomong, belum apa nih, tiba-tiba nyekik aja dia. Melihat kejadian tersebut, ini di masjid, Nabi lagi duduk melantai, sahabat lagi dengarin ceramah, tiba-tiba digituin. Tentu saja jemaahnya marah lah, gitu kan. Otomatis, gitu kan. Jangankan Nabi SAW, ustadz aja biasa mungkin orangnya sudah bisa marah jemaahnya kalau tiba-tiba didatangin mau dikebuk. Ini berdiri lagi duduk terus dicekik. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Ini udah harus dihilangkan kepalanya. Umar bin Khattab sangat tegas. Lalu Nabi SAW berikan isyarat agar Umar tenang. Dalam kondisi tercekik, Nabi balik ke Yahudi itu lagi berdiri. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Yahudi? Nabi sengaja gak sebutin namanya supaya nanti tidak disakitin sama teman sahabat-sahabatnya nih. Ada apa wahai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, saya tahu kau dari Quraisy dan Quraisy suka menunda-nunda utang, bayar utang. Bayar utangmu. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saatnya. Kesepakatan waktunya ada, belum tiba saatnya. Dia bilang, tidak, saya mau kau bayar sekarang. Jadi sudah menghina Nabi, menghina sukunya Quraisy, juga mengatakan kamu harus bayar sekarang, belum tiba waktu. Nabi SAW balik ke arah Umar bin Khattab dan berkata, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil, kebetulan waktu itu 20 sa' ya, 20 sa' kurma, cukup banyak. Kata Nabi SAW, ambil 20 sa' kurma, berikan kepada Yahudi ini, bayarin utang saya. Nanti Nabi SAW berurusan dengan Baitul Mal, dan tambah 20 sa' lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sa' pertama utang anda, 20 sa' kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah nakut-nakutin dia. Umar malah yang dihukum oleh Nabi SAW. Karena kalau Nabi SAW masih hidup, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengambil sebuah keputusan. Udah Nabi lebih tahu, gak mungkin. Oh, Nabi kekuatan fisiknya 10 orang laki-laki. Bisa ngalahin kalau Nabi mau lawan sebenarnya gitu kan. Nanti akan kita dengarkan di mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Banyak sekali. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal diikuti oleh orang Yahudi ini. Umar tinggalin, sudah jengkel betul sama Yahudi ini. Sampai di Baitul Mal, dia lagi siapin 20 sa' kurma, Yahudinya diam. Begitu selesai 20 sa', dia mau siapin 20 sa' yang kedua, kata Yahudi, wahai Umar, enggak usah kamu siapin 20 sa' yang kedua. Kata Umar, saya enggak perlu dengar kamu. Ini perintah Rasulullah SAW, enggak mungkin. Dia bilang, sebentar Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar lagi marah gitu kan. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini terkenal sekali, pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam nih. Terkenal orang pendeta ini, orang lama masuk Islam. Lalu kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Kenapa kau lakukan itu? Kau tahu Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Enggak mungkin kalian tidak tahu. Kenapa kalian lakukan? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya gila, hai Umar? saya datang ke masjid kalian, mencekik nabi kalian di depan kalian. Saya sudah siap menaruh nyawa saya. Ada sesuatu saya lakukan itu sebabnya. Kata Umar, kenapa sebabnya? Memang masuk akal, enggak mungkin dia berani datang, enggak seberani itu kan gitu. Dia bilang, saya sengaja lakukan karena saya telah menemukan ciri nabi terakhir pada diri Muhammad, semuanya disebutkan dalam Taurat. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Yang lain semua sudah. Ciri fisiknya, orang tuanya, nasabnya, hijrahnya, semua sudah benar. Tinggal satu. Ada dalam Taurat disebutkan ghalaba hilmuhu ghadabu. Yang artinya rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Itu ciri nabi terakhir. Dan tadi Umar, saya sengaja datang nagih utang sebelum waktunya, saya sengaja cekik dia, saya caci maki suku-sukunya Quraisy, sengaja mau lihat tuh. Benar enggak nih? Ternyata benar hai Umar, dan saya ucapkan di depan mata kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, lihat bagaimana akhlaknya. Tapi perlu dipertemukan antara riwayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir ini, dengan bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah mereka kalau di tempat seperti kancah peperangan. Ini harus diketahui. Karena banyak orang salah paham nih, gitu kan? Jadi gara-gara begini akhirnya semua Yahudi enggak apa-apa ditoleransi. Enggak. Ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr, beliau pernah menghunuskan pedang. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW yang terkenal sangat kuat. Hamzah ini dulu sebelum masuk Islam di Mekah, kalau berburu harimau, berburu singa, bukan rusa, bukan kelinci. Orangnya kekar, kuat. Yang dimakan singa, harimau, yang dia buru gitu kan. Maka Hamzah berkata, saya Rasulullah, kasih ke saya. Paman Nabi, Nabi SAW tarik, gak dikasih. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Tentu pedang dikasih di kancah peperangan, pastilah dipakai untuk memerang gitu kan. Hamzah bilang, saya Rasulullah, kata Nabi itu. Diulangi lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, anak mantunya, dan terkenal sangat kuat secara fisik gitu kan. Itu beliau mengatakan, saya Rasulullah, langsung mau mengambil. Kata Nabi SAW, tidak, ditarik. Diulangi lagi, Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Mikdad ini sahabat Nabi yang terkenal ya. Sampai Umar bin Khattab menghitung karena kuatnya fisiknya Mikdad, satu orang di kancah peperangan sama Mikdad dibandingkan dengan 1000 orang. Luar biasa, suaranya keras, orangnya kekar, pemberani. Pokoknya berhubungan dengan jihad udah di saf pertama, paling pertama nyerang musuh. Mikdad berdiri, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini kalau Hamzah, Ali, Mikdad radhiyallahu anhum ditolak, siapa yang akan dikasih nih? Nabi masih ulangin. Gitu kan? Siapakah yang akan memberikan haknya untuk Rasul di pedang ini? Lalu berdiri Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Dia tidak ambil langsung, dia bilangin, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Dan ini yang Nabi SAW ingin nih, nanya dulu sebelum ambil. Jadi waktu ditanya begitu, kata Nabi SAW, engkau mengambil pedang ini dan engkau menggunakan untuk memerangi musuh Allah sampai bengkok. Ini lawan nih sekarang. Di sini saatnya kau membunuh orang. Di medan perang. Tapi bukan di tempat yang aman. Ini perlu digarisbawahi nih. Jadi tidak boleh seorang muslim mengganggu tetangganya non-muslim, merusak keamanan, apalagi namanya ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang-orang non-muslim di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak kita di Indonesia misalnya. Pemerintah kita muslim. Di bawah naungannya banyak warga negara non-muslim. Ini gak boleh digangguin. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntulahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, orang yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Gak boleh. Bahkan kita harus berbuat baik dengan orang non-muslim. Senyum, bantu. Ya. Kita dakwahin, orang tua kita tetap kita bakti, kerabat kita tetap silaturahim. Iya, kecuali mereka mencoreng kehormatan agama, itu lain. Mereka sudah hina Al-Quran, mereka hina jilbab, itu lain. Laporin, itu kan tidak masalah. Tapi kalau di kancah peperangan lain, sudah berhadapan, kita dibunuh atau kita membunuh, gitu kan? Itu lain. Dan itu pun masih ada pesan Nabi SAW. Perhatikan Islam, agama, akhlak yang luar biasa. Kata Nabi SAW kepada pasukannya, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, gitu kan? Jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Jelas. Subhanallah, dalam sejarah manusia dicatat cuma pasukan Islam yang tidak pernah bantai anak-anak, enggak pernah. Enggak pernah bantai perempuan, orang tua, orang menyerah saja enggak boleh lagi. Udah enggak bisa. Sampai ada sebuah riwayat seorang sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah di kancah peperangan nih, lagi bacot-bacotan sama musuh, lagi tangkis-tangkis serang. Ini kalau Usama bin Zaid enggak nyerang, akan dibunuh dia sama musuh itu. Jelas-jelas semangat tuh musuh membunuh dia. Setelah duel, subhanallah, pedangnya musuh jatuh. Kalah musuh ini, kepukul tangannya, jatuh pedangnya. Sama Usama mau ditebas nih. Ini jelas-jelas kalau dia tidak dibunuh tadi, dia akan bunuh saya. Pas mau ditebas, orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tuh. Usama bingung nih, tebas gak nih? Ini masuk Islam. Tidak lama kemudian dibunuh sama Usama. Didengar oleh Nabi SAW. Nabi panggil, kenapa Usama kau bunuh dia? Dia sudah syahadat. Dia bilang, ya Rasulullah, dia ucapkan karena takut lihat pedang saya. Sebelumnya dia bacot-bacotan sama saya nih. Kalau saya gak nangkis, saya akan dibunuh sama dia. Begitu pedangnya jatuh baru syahadat. Enak benar. Gimana? Maka saya bunuh dia karena saya tahu dia cuma, menurut saya, kata Usama, dia cuma ucapkan karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Benar yang kau buat? Enggak. Kata Nabi apa? Hai Usama, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Diulangi lagi, hai Usama, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Wahai Usama, diulangi terus sampai Usama bilang, Nabi SAW ulangi sampai telinga saya sudah enggak nyaman dengarnya. Saya berharap masuk kuburan, mati dan tidak hidup lagi. Karena Nabi ulangin terus, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Hukum Islam secara zahir. Orang ini ngaku Muslim, oh ya sudah. Oh mu'allaf, mungkin dusta. Enggak ada urusannya dusta. Ada Tuhannya, bukan tugas kita. Dia dusta, Allah akan cabut urat sarafnya. Allah bisa matiin seketika. Apa yang harus kita khawatirkan? Dalam Islam hukum-hukum zahir. Harus diambil pelajaran nih. Sekarang di masjid ini ada orang datang bawa proposal. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mau bangun masjid. Bawa nih, biaya 1 miliar. Lalu kita sumbang semua. Dapat 1 miliar, nyumbang. Sebulan kemudian kita tahu dia dusta. Rugi gak kita? Sama sekali enggak. Innamal a'malu binniyat. Allah balas sesuai dengan niat kita. Allah akan tetap kasih istana di surga walaupun masjidnya enggak dibangun. Karena niat kita dari awal. Ini masuk juga dalam masalah fakir miskin. Orang minta-minta, syaitan bisikin tuh masih kuat, masih mampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tugas kita orang lagi minta, kasih. Bukan kita tanya bagaimana dia benar atau enggak. Dia dusta, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita dicatat pahala sesuai dengan kadar niat kita. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa, gitu kan? Jadi akhirnya masuk Islam si Yahudi tadi karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan beliau. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dakwah beliau, mukjizat. Apa itu mukjizat? Syai'un khariqun 'anil 'ada, definisinya. Sesuatu yang melampaui akal fikiran manusia. Dan mukjizat ini, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang melampaui akal manusia. Jadi sesuatu yang tidak, kayak tidak masuk di akal gitu ya. Tapi terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi dan diberikan kepada mereka nabi dan rasul mukjizat itu untuk menguatkan dakwanya. Kalau betul saya dari Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan keadaan kaumnya, keadaan kaum. Kita ambil contoh yang terdekat, Nabi Musa alaihissalam misalnya. Fir'aun dengan kaumnya itu suka dengan sihir, ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihissalam membawa mukjizat yang mirip dengan sihir, tapi bukan sihir. Waktu penyihir Fir'aun ngelempar tali jadi tali kecil dan menjadi ular-ular kecil, Musa alaihissalam lempar tongkatnya jadi ular besar. Mirip, tapi bedanya kalau penyihir melakukan tidak akan menyerang, kalau mukjizat bisa menyerang. Makanya tali-tali penyihir Fir'aun cuma bergerak-gerak menakut-nakuti saja, tapi tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, jalan memakan ular-ular mereka sampai akhirnya penyihir semuanya tunduk, gitu kan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam terkenal sekali ilmu kedokteran. Orang sudah mulai meracik obat-obatan untuk ya mengawetkan jenazah, ngobat penyakit-penyakit, mulai ada bedah ya, bagaimana menutup luka dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Dokter mana yang bisa berpikir nih? Nangkap dari mana nih? Enggak ada sperma, gadis suci enggak pernah disentuh setetes pun sperma bisa lahir, bisa hamil. Enggak masuk di akal. Tapi mirip dengan ilmu kedokteran, cuman sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Enggak mungkin. Bayi tabung pun harus ada spermanya. Enggak mungkin tanpa sperma. Wong sperma itu adalah komposisi anak. Itulah anak gitu kan. Kalau sel telur kan cuma kantongnya. Gitu. Jadi dari situ, ini enggak ada sperma lahir anak. Gimana tuh? Maka Allah datangkan sebagai mukjizat. Lalu Nabi Isa tumbuh besar, gitu kan? Bisa bicara pada saat masih buayan, bisa kembali kepada surah Maryam tentunya menjelaskan masalah ini. Ya, itu dijelaskan dari kisahnya dari ayat 11 surah Maryam sampai kalau tidak salah ayat ke-20 gitu. Menjelaskan tentang kisah tentang Nabi Isa alaihissalam bagaimana waktu ibunya hamil didatangi oleh Jibril dan seterusnya sampai lahir dan sampai bagaimana dia bicara dalam buayan. Nah, nabi-nabi tadi saya sempat jelaskan di awal pertemuan kita Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, bahwasanya mereka diutus untuk kaumnya dan mereka kena usus untuk kaumnya, maka mukjizatnya juga sebatas itu. Yang penting kaumnya yakin. Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Untuk siapa? Alam semesta. Berarti harus mukjizat beliau lebih hebat daripada itu. Banyak di antara kaum muslimin kalau kita tanya apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya Al-Quran. Baik. Ada yang lain? Gak tahu. Banyak yang tidak tahu. Dan ternyata banyak sekali mukjizat Nabi SAW yang luar biasa, luar biasa. Saya akan jelaskan nanti di sini beberapanya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, pertemuan akan datang, saya akan bawakan buku judulnya Sahih Mukjizat Nabi. Itu saya sarankan Bapak Ibu milikin. Kemudian Bapak Ibu nanti jadikan jadi perpustakaan, dibaca. Lebih melengkapkan kisah-kisah apa yang saya sampaikan hari ini dan pertemuan kita akan datang. Karena ini tidak bisa dengan satu kali pertemuan. Ini akan saya jelaskan juga pertemuan akan datang. Baik, mukjizat Nabi Muhammad SAW ini ada banyak dan terbagi dua. Ada yang bersifat informasi, ada yang bersifat kejadian nyata yang kelihatan dengan mata kepala. Kalau informasi Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang disampaikan oleh beliau tentang umat-umat sebelum kita, kayak dalam Al-Quran ya, banyak disebutkan kisah Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, dan seterusnya. Kemudian apa yang sedang terjadi pada masa beliau, dan apa yang akan terjadi nanti, kayak tanda-tanda hari kiamat, tentang surga dan neraka, ini semua mukjizat. Dan ini semuanya terbukti. Umumnya yang sudah berjalan, terbukti. Tinggal yang tersisa juga kita sebagai orang beriman yakin semua itu. Ada yang kelihatan dengan mata kepala, tapi ini hanya terjadi yang kedua di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi informasi bisa terjadi setelah beliau meninggal, sebagaimana nanti kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau yang kedua yang kelihatan dengan mata kepala hanya terjadi pada saat beliau ada. Seperti misalnya pembelahan bulan. Bulan pernah terbelah dengan jari telunjuk Nabi Muhammad SAW. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada penyembuhan penyakit. Ada pelipat gandaan makanan. Ada pelipat gandaan air. Di hari Hudaybiyah tidak ada air. Gitu kan? Ada kekuatan fisik yang dimiliki Nabi SAW dalam mengalahkan seorang pegulat dari Jazirah Arab yang bernama Rukhana, gitu kan? Ada kuasa Nabi SAW dalam menurunkan hujan, dalam menundukkan hewan, banyak sekali. Dan akan saya sebutkan insya Allah pada pertemuan-pertemuan kita ini. Baik, sebelum saya bahas panjang lebar tentang mukjizat Nabi SAW dan itu nanti akan menjadi inti bahasan kita sebenarnya. Karena semua nabi diberikan mukjizat untuk menguatkan dakwanya, gitu kan? Saya akan bacakan dulu tulisan Syekh Abu Bakar rahimahullah. Kita kembali ke buku masing-masing. Beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Seorang muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi. Nabi ummi artinya buta huruf. Mungkin secara zahir ada orang yang memahami ummi ini adalah hal yang buruk, gitu kan? Buta huruf berarti satu hal yang kurang. Tetapi ulama mengatakan justru ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa kelebihan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan berarti beliau bodoh atau tidak tahu apa-apa, karena beliau sangat mahir dalam berbisnis. Dan itu fakta sejarah sudah menyebutkan, termasuk pengakuan seluruh masyarakat Mekah, Bagaimana beliau amanah, tanggung jawab, jujur. Setiap bisnis yang dibawa oleh beliau ke negeri Syam, orang-orang Mekah dulu pedagang banyak. Tapi Nabi SAW waktu begitu masuk menggeluti bisnis, mulai umur 22 tahun sampai beliau dinobatkan menjadi Nabi. Sampai akhirnya Khadijah ingin menikah dengan Nabi SAW karena memang harta yang dikelola oleh Nabi berlipat ganda keuntungannya. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW membeli dengan harta yang diamanahkan barang-barang dari Mekah. Jadi dia tidak bawa uang ke Mekah tapi bawa barang. Kemudian barang tersebut dijual di negeri Syam. Kemudian beliau beli dari keuntungan penjualan barang itu barang baru dari negeri Syam lalu dibawa lagi ke Mekah. Enggak ada pedagang lakukan ini. Dan Nabi SAW luar biasa gitu kan. Beliau memiliki julukan Al-Amin itu justru karena kelebihan yang Allah SWT berikan. Disebutkan dalam sebuah kisah, Al-Amin ini artinya jujur, amanah, tanggung jawab. Segala-gala sifat baik ada di situ. Kesimpulannya namanya Amin, gitu kan. Nabi SAW mendapatkan julukan Amin ini gara-gara beliau pernah menjual barang di pasar Ukaz. Pasar Ukaz, pasar dulu terkenal di Mekah, gitu kan. Sekitar kalau zaman dulu juga kita di Mekah ini ada pasar Seng. Nah, sekitar-sekitar situ dulu ada pasar Ukaz namanya. Memang dari dulu tuh, dari zaman Nabi SAW pasar. Tapi sekarang sudah digusur tentunya ya. Sudah akan diubah dan dipindah ke tempat lain. Tapi yang jelas di situ ada pasar. Nabi SAW waktu mulai berdagang di pasar Ukaz, gitu kan. Beliau sebelum diutus jadi Nabi ya, masih muda, masih belasan tahun. Ada satu orang dari luar Mekah datang, kemudian melihat produk Nabi SAW tertarik. Lalu dia tawar, hai Muhammad gini berapa, tawar-tawar jadi. Dia bayar, dia bilang, hai Muhammad saya mau tawaf, barang saya titip dulu. Kata Nabi SAW, baiklah. Ini belum jadi Nabi nih. Ini sebab kenapa orang Mekah memberikan julukan Al-Amin. Beliau akhirnya, orang ini kebetulan masuk ke Mekah tawaf. Tentu musyrik. Zaman dulu belum ada, waktu itu belum ada agama Islam, dia tawaf seperti ibadahnya orang-orang Mekah. Ternyata orang ini setelah selesai tawaf, dia lupa kalau dia beli produk sama Nabi, dia pulang ke kampungnya. Jauh dari luar Mekah. Dia ingat 3 hari kemudian. Kalau dia 3 hari lalu beli barang dari seorang masyarakat Mekah namanya Muhammad. Dia kembali ke pasar buru-buru, ditemukan Nabi sama kondisinya. Nungguin barangnya dia. 3 hari nungguin barang itu. Kata orang itu, hai Muhammad, apa kau tunggu saya begini dari 3 hari? Dia bilang, iya. Karena Anda bilang tunggu, saya tunggu barang Anda. 3 hari, gak bergerak. Ini luar biasa nih. Kita di Indonesia gak disuruh tunggu, sendal taruh hilang. Ini SAW luar biasa akhlaknya, gitu kan. Dan beliau memang punya banyak kelebihan-kelebihan. Jadi istilah ummi, buta huruf ini bukan satu kekurangan. Tidak bisa membaca bukan berarti tidak tahu. Yani, sebagaimana orang seperti metode mendidik anak-anak dalam menghafal Al-Quran, tidak bisanya mengucapkan kata-kata, masih belum bisa, misal masih 2-3 tahun, bukan mustahil dia sudah bisa merekam dengan panca indera yang lain. Bisa dengan kuping dia dengar, pada saat dia bisa ngomong dia sudah bisa ucapkan. Bisa dengan mata. Sekarang kan ada metode mengajar anak-anak membaca ya, dengan melihatkan kartu tulisan nama, tulisan huruf. Dia masih bayi dilihatkan, ini A, ini Alif, ini Ba. Begitu dia bisa ngomong, dilihatin dia sudah bisa ucapin. Padahal dia belum bisa ucapin untuk bayi. Metode pendidikan, sampai ada teman saya berhasil, anaknya 3 tahun sudah bisa membaca. Begitu bisa ngomong, sudah bisa membaca langsung gara-gara menggunakan kartu pintar. Karena banyak dijual di toko-toko buku sekarang tentunya. Tapi seperti itulah ya. Ternyata juga kata para ulama, istilah Nabi'il Ummi, Nabi yang buta huruf ini, subhanallah terbantahkan dari awal. Islam sudah sampaikan, Allah sudah jadikan Nabi SAW mummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini terbantahkan jawaban yang, atau sebagai jawaban terhadap orang-orang orientalis di zaman sekarang. Orientalis ini orang-orang non-muslim yang belajar Islam, sengaja mencari kekurangan Islam. Mereka berkata Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran. Mengambil-ambil ayat Taurat dan Injil, dicaplok-caplokin, dijadikan Al-Quran. Dan dia ngaku-ngaku sebagai Nabi. Tanya subhanallah, ciri Nabi SAW ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, ini membantah konsep itu. Kalau orang gak bisa baca, gak bisa nulis, bagaimana caranya bisa ngarang-ngarang? Apalagi ini mencaplok ayat-ayat begitu jelinya, sehingga tersusun surah sampai 30 juz, itu harus orang yang sangat luar biasa cerdasnya. Itu pun masih bisa salah, tapi ini gak mungkin salah. Ini yang dimaksud dengan ummi. Dikatakan yaitu oleh penulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada nabi dan tidak pula rasul sesudah beliau. Bapak ibu sudah paham belum konsep ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi. Apa yang difahamin dari sini? Hah? Nasab. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dimaksud dengan Al-Hashimi dari suku Hashim. Al-Qurashi suku induknya lagi. Al-Arabi dari turunan Arab yang besar. Jadi ternyata manusia di muka bumi ini punya suku. Seperti misalnya kalau kita di Asia Tenggara ini ada Melayu, suku induknya. Itu seperti suku Arab tadi. Kemudian nanti mecah dari suku Melayu itu. Banyak suku-suku, ini Bugis, ini Makassar, ini, macam-macam suku-suku itu akan mecah. Seperti itulah muncul kepada Quraisy. Nah, orang-orang Arab dulu punya tradisi Bapak Ibu sekalian, dan sampai sekarang mereka masih melakukan itu, dan ini tidak disalahkan secara syar'i. Kalau ada orang yang punya kelebihan fisik, pinter, ya, keturunannya banyak, kaya raya, artinya prestasi dunia ada pada dia, maka biasanya padanya dinisbatkan nama suku. Padanya dinisbatkan nama suku. Seperti Quraisy. Quraisy ini nama seseorang dari kakek-kakek Nabi SAW bernama Fikir. Fikir ini orangnya gagah, pinter, kaya, punya kedudukan di masyarakat, maka dinisbatkanlah nama padanya. Ya. Julukannya dia Quraisy. Maka dikeluarkanlah istilah Quraisy. Lalu berkembang biak anak keturunannya sampai akhirnya lahir suku-suku yang lain juga sama dari nama orang-orang yang punya pengaruh. Allahu a'lam. Kadang-kadang juga dalam ilmu kehidupan manusia ini ada nama suku yang disebutkan dari nama sebuah pohon, sebuah bunga, sebuah buah, buah dan seterusnya, atau ada kadang-kadang dari hewan dan ada juga orang dari manusia dan seterusnya. Baik, dari sini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian, pentingnya untuk menjaga jalur nasab. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telusuri jalur nasab kalian, maka itu akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim, gitu kan? Jadi kita disuruh beritahu tuh siapa nama ayah kita, kakek kita siapa, nenek kita siapa, berapa orang bersaudara, nikah sama siapa saja. Jangan sampai ketemu dengan sepupu kita ternyata kita enggak tahu kalau itu sepupu, gitu kan? Semestinya begitu. Jadi kita disuruh terusin karena orang yang punya jalur nasab dengan kita, jalur darah secara langsung, maka mereka punya hak silaturahim. Dan kalau kita membantu mereka, pahalanya lebih besar. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, seorang sahabat membawa sekantong dirham lalu berkata, ya Rasulullah, ada orang miskin muslim secara umum, bukan tidak ada hubungan darah sama saya, dan ada orang muslim punya rahim dengan saya, mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau akan double pahala, dapat double pahala sedekah dan pahala rahimnya, ya rahim. Dan ini perlu diketahui, dan rahim ini adalah orang yang punya hubungan darah. Tidak benar kalau ada orang bilang, saya baru silaturahim ke rumah teman saya. Ini enggak benar bahasanya. Teman itu bukan silaturahim. Teman itu saya baru menjalin ukhuwah, ziarah mungkin bahasanya. Tapi silaturahim enggak tepat. Ya. Harus orang yang punya hubungan darah dalam agama. Ya, ini penting untuk ditelusuri jalur nasab. Kemudian yang penting adalah, tidak kalah pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada rasisme dalam Islam. Enggak ada fanatisme kesukuan. Ingat, Arab, Melayu, bule, orang hitam dari Afrika ini hanya variasi kehidupan. Sebagaimana Allah buat buah bermacam-macam, sayur bermacam-macam, musim berbeda-beda, gitu kan? Ini semua variasi kehidupan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Makna yang paling tepat kata para ulama tafsir adalah saling kenal mengenal tentang keajaiban pencipta kalian Allah. Bisa buat orang Melayu begini wajahnya, orang Arab begini, orang bule begini, orang hitam begini, poster tubuh, warna kulit, paras wajah, bentuk bola mata dan segalanya, ini untuk mengenal keajaiban Allah, bukan untuk fanatik. Makanya dalam Islam sudah diajar dalam satu sab salat, siapapun dia sama-sama, gitu kan. Halal haramnya Allah berlaku sama. Ingat, tidak ada fanatisme keturunan dan juga ya tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Dikatakan di sini paragraf yang kedua, Nabi Muhammad SAW telah didukung dengan beberapa mukjizat dan diutamakan atas segenap nabi. Beliau lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain dari sisi mukjizat karena beliau bukan untuk kaum tertentu, tapi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat, Allah telah mewajibkan cinta kepadanya. Dan cinta kepada Nabi SAW atau cinta kepada orang tidak harus selamanya bertemu secara fisik. Sebagaimana kita tahu ada orang mencintai seorang aktor atau artis, misal dia tahun 60-an terkenal dengan suaranya bagus atau penampilan actionnya bagus, dia bisa mencintai pada orang itu sudah mati. Contohnya dia mengikuti cara susi rambutnya, pakaiannya, hobi makanannya, warna kesukaannya, apapun yang berhubungan dengan sejarah hidupnya diikutin. Orang bisa mencintai tanpa harus melihat. Di sini makna Allah memerintahkan ya, mewajibkan cinta kepadanya, artinya kita mengikuti kehidupannya. Karena cinta yang sebenarnya adalah mengikuti perintah meninggalkan larangan. Selalu mengerjakan apa yang disuka sama orang yang kita cintai dan selalu menjauhi apa yang dia tidak suka. Memastikan taat kepadanya dan mengharuskan mutaba'ah, atau dalam bahasa Indonesianya mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau bahasa Arabnya khasa'is kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Yang diantaranya adalah al-wasilah. Al-wasilah ini istilah satu kem istana di surga yang tidak diperebutkan kecuali oleh para nabi-nabi. Jadi nanti di surga itu ada istana-istana mewah, semuanya mewah. Tapi ada kem istana itu cuma satu. Itu puncak yang paling lux gitu kan. Itu hanya diperebutkan oleh para nabi-nabi. Dan nanti Nabi Muhammad SAW berharap beliau pemiliknya. Dan memang beliau sudah sampaikan kepada kita beliau pemiliknya. Beranjak daripada hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan, gitu kan? Kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu kata Nabi SAW, setelah kalian ucapkan, mendengarkan, mengucapkan seperti muadzin, bacalah salawat untukku, gitu kan? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, salawat Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Kemudian kata Nabi SAW, dan mintalah al-wasilah untukku. Allahumma rabba hadhihi al-dawati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanin wasilat. Ya. Wasilah ini adalah kem istana di surga diperebutkan oleh para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku hari kiamat. Jadi ini diperebutkan oleh para nabi-nabi, dan Nabi Muhammad SAW nanti akan jadi penghuninya. Itu dimaksud dalam buku kita ini, ya, al-wasilah. Kemudian al-kautsar, telaga di padang mahsyar, dan haud, ya, kolam, ya. Tentu di sini yang lebih tepat maknanya adalah haud itu ada di mahsyar. Haud ada di mahsyar, ya. Al-kautsar, sebagian ulama mengatakan dia sama saja dengan haud, atau memang dia sebuah telaga lain yang Allah berikan tapi di surga. Jadi yang lebih tepat di mahsyar, situ kan ditulis Al-Kautsar, telaga di padang mahsyar. Jadi sebenarnya itu yang lebih tepat adalah haud. Karena ada sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, Allah mengaruniai untukku haud, ya. Dan aku akan menunggu kalian di sana. Haudku, ya, seluas, ya, berjalan 40 tahun, atau ada riwayat yang mengatakan sepanjang mata memandang, dan juga di sana diisi dengan canteng-canteng untuk minum yang jumlahnya seperti jumlah bintang di langit, dan siapa yang meminumnya seteguk saja tidak akan pernah haus selamanya. Jadi semua umat Muhammad SAW nanti akan setiap sudah ditimbang amalnya, dia boleh datang ke haud untuk minum. Ini cerita tentang haud, tentu akan ada yang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada juga al-maqam al-mahmud, kedudukan yang termulia. Sebagian ulama mengatakan adalah di dunia nama Nabi SAW harum karena Nabi penutup, pengikutnya paling banyak, dan di akhirat juga mendapat derajat tertinggi di surga. Iman yang demikian itu ada karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sebabnya kenapa kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para rasul, orang yang terbaik, karena ada dalilnya, ada buktinya secara nakli dan akli. Kita bacakan dalil-dalil naklinya. Yang pertama, kesaksian Allah dan para malaikatnya bagi Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau menerima wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita pada saat orang-orang kafir menolak untuk beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan mereka tidak mau mengakui apa yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, enggak masalah. Orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang Yahudi, ahli kitab Nasrani, enggak mau beriman enggak masalah. Tetapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkannya kepadamu. Benar ini dari Allah, enggak usah khawatir masalah itu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Itu memang apa yang Allah inginkan dalam Al-Qur'an sudah diterapkan syariat. Dan malaikat-malaikat pun seluruhnya di langit, di bumi, semua yang memenuhi ya alam semesta ini dari malaikat juga menjadi saksi. Benar Al-Quran turun kepada Muhammad, cukuplah Allah yang mengakuinya. Gak penting kalau manusia gak akui, gak penting. Sebenarnya ini pelajaran juga ya. Kalau Bapak Ibu sedang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita baik, maka tidak usah khawatir. Selama itu benar di mata Allah, tutup auratnya kah, sholatnya kah, pendapatannya kah, apa saja, rumah tangganya kah, istiqomah aja, gak usah khawatir. Gak usah peduli, manusia gak setuju gak masalah. Karena bagi orang mukmin yang penting bagi dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, kena patuh padanya, maka Allah akan menyuruh Jibril mencintainya. Lalu menyuruh seluruh malaikat mencintainya, dan memerintahkan agar seluruh hamba, seluruh makhluk mencintainya. Dan kalau Allah benci seorang hamba, Allah akan menyuruh Jibril membencinya dan menyuruh malaikat membencinya dan seluruh nanti di muka bumi membencinya. Jadi yang penting kita berada di jalan Allah SWT. Benar jalankan. Tidak usah khawatir. Ada orang dari sana, dari sini mengatakan kau keras, kau begini, macam-macam itu tidak usah didengar. Selama kita benar jalan Allah istiqamah saja. Dikatakan yang kedua adalah informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW, akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintainya, dan sebagai nabi penutup. Sebagaimana firmannya surah An-Nisa 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Hai manusia dari suku manapun kalian, tinggal di manapun kalian di muka bumi ini, telah datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah kamu, itu lebih baik bagimu. Beriman, selamat. Tidak beriman, bahaya, bisa masuk neraka. Firman Allah SWT yang lain surah Al-Ma'idah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusuli antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Hai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman Rasul-Rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami bagi seorang pemberi berita gembira maupun sebagai pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa itu jaraknya cukup jauh, sekitar 600 tahunan gitu kan. Jadi cukup jauh. Ini dikenal dengan masa terputusnya Rasul. Masa terputusnya Rasul. Maka di sini Allah mengatakan, hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada Musa dan Isa, telah datang kepada kalian Rasul kami sekarang menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman Rasul-Rasul terputus. Ada fase yang cukup panjang, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pemberi berita gembira. Ini masih ingat saya bilang di bahasan kita yang lalu, kenapa para nabi dan rasul dikatakan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan? Masih ingat gak? Pembawa, pemberi berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Karena setiap ibadah yang mereka kerjakan ada janjinya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, zakat dapat ini, ada janji. Maka itu namanya pembawa berita gembira. Mereka akan dapatkan apa yang dari mereka lakukan. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini ada pahalanya. Hari kiamat kita bukan cuma sekedar dapat ilmu sekarang dunia, kita akan dapat pahalanya. Ada semua, itu janji. Dan pemberi peringatan, peringatan untuk orang-orang yang bermaksiat. Riba itu begini, zina itu begini, dusta itu begini, ancaman. Sehingga nanti hari kiamat orang enggak ada alasan. Oh, saya belum tahu. Gimana caranya enggak tahu? Rasul datang, kitab diturunkan, kamu tinggal baca, gitu kan? Tinggal baca, cuma mak nggak mau, maka mereka nanti masuk neraka, tidak ada alasan. Itu yang dimaksud dengan pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Lalu kata Allah, sungguhnya telah datang kepada kalian, pastikan si Muhammad SAW ini pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami enggak utus kau hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat artinya petunjuk, memberi kasih sayang, meluruskan kesalahan, membela orang yang benar, ya, menghukum orang yang salah untuk seluruh alam semesta. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, orang-orang Mekah, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dari kesalahan-kesalahan dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah, sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena orang-orang Quraisy dulu mereka makan bangkai, mereka saling bunuh-membunuh, istrinya boleh bergaul sama laki-laki yang dianggap perkasa untuk mengambil spermanya. Oh, beragam macam hal yang buruk. Kemudian firman Allah SWT surah Al-Fatih ayat 29. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah, gitu kan? Ini memastikan kalau beliau memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi sini ada saksi bahasan Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya agar menjadi petunjuk atau pemberi peringatan untuk seluruh alam semesta. Surah Al-Ahzab ayat 40 juga memastikan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi sini memastikan beliau adalah penutup, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan ini sekaligus membantah kelompok Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Alasannya ayat Al-Quran ini yang dimaksud dengan khataman nabiyyin, khatam itu adalah cincin. Mereka mengatakan begitu. Pernah ada satu orang berdialog sama saya, lalu saya tanya, kenapa Anda mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi? Kan yang dimaksud dengan ayat Al-Quran khatam itu artinya cincin. Sehingga Nabi Muhammad adalah yang paling mulia cincinnya, tapi bukan berarti tidak ada nabi setelahnya. Terus saya bilang, mungkin kalau Anda ngerti bahasa Arab tidak akan mengucapkan itu. Karena orang Arab mengatakan khatam cincin karena menutup sebagian jarinya. Jadi khatam itu penutup, gitu kan? Penutup. Dikatakan stempel dalam bahasa Arab khatam itu karena dia menutup sebagian kertas itu. Penutup memang dia. Seperti itulah pemahamannya. Ini karena tidak faham. Jadi khataman nabi memang penutup para nabi-nabi, gitu kan? Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bahas di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an juga yang akan saya bacakan semua supaya insyaallah nanti kita sudah bisa pindah ke penjelasan masalah mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi beberapa poin lah, saya insya Allah usahakan sampai poin pertama ini selesai untuk dibaca. Sampai poin kedua insya Allah. Dikatakan di sini surah Al-Qamar ayat 1. Surah Al-Qamar, Al-Qamar artinya bulan ya. Dan ini nanti akan kita jelaskan pada saat menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena ini nanti akan menjelaskan kepada kita tentang pembelahan bulan dengan jari telunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah turunkan surah khusus, surah nomor 54 namanya surah Al-Qamar. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iktarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, ya. Betul-betul telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan terbelah. Bulan terbelah, gitu kan. Nanti akan saya jelaskan masalah itu. Kemudian juga firman-Nya ditegaskan dalam surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna atainakal kautsar. kami berikan kepadamu telaga itu yang di surga, Al-Kautsar. Dalam firman-Nya juga ditegaskan atas karunia besar kepada Nabi Muhammad SAW, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dalam surah Duha ayat 5, pasti Rabbmu akan memberikanmu karunia kepadamu, lalu hatimu akan menjadi puas. Nanti di akhirat, kamu akan dapat panen pahala semua. Karena kita semua ini, umat Muhammad SAW akan dipanen pahalanya oleh beliau. Dan karena kita mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu mana yang Allah inginkan dan mana yang Allah larang melalui beliau SAW. Di dalam firman-Nya juga ditegaskan tentang al-maqam al-mahmud. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, hai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Artinya Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji nanti pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan maqaman mahmuda di dunia dengan nama yang harum di dunia. Orang akan banyak mengikuti ajaranmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang kewajiban taat kepada Rasulnya Muhammad SAW. Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah selalu kepada Allah, Rasulnya dan pemerintah kalian. Ulil amri itu pemerintah, ya. Selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, kita harus mentaati pemerintah kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri innallaha wallahu la yahdil qaumal fasikhin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang ini, semua yang tidak mau ikut berjihad, tidak mau menjalankan hukum Allah, tidak mau beriman, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum kerabat kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian suka, lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menentukan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya kalian akan nyesal nanti. Tidak beriman, di akhirat akan nyesal. Ada saksi bahasan adalah Rasul di sini. Lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Juga dalam surah Muhammad, Allah sebutkan, Nabi Muhammad SAW atau Allah SWT menyebutkan keutamaan umat Muhammad SAW dalam surah Al-Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Muhammad SAW adalah manusia, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang akan menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah semua yang baik di mata Allah. Semua yang Allah perintahkan namanya ma'ruf. Dan mencegah dari yang mungkar, mungkar semua yang Allah larang. Dan kalian beriman kepada Allah. Jadi selain Nabi Muhammad SAW dipastikan kerasulannya dan kenabiannya, kesaksian Allah dan malaikat terhadap itu, Al-Quran juga diturunkan dengan kebenaran. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pengikut Nabi Muhammad pun adalah orang-orang yang terbaik bagi umat manusia. Juga dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam ini adalah umat yang adil, ya, berada di tengah-tengah dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Terakhir di poin kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 31 dan firman-Nya Allah tentang kewajiban patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kau benar-benar kepada mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan nih. Katakan kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah, ya. Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan juga hadis-hadis Nabi, tapi sebelum saya sebutkan ini perlu ada pertanyaan untuk lanjutkan tema nih. Karena ini temanya belum selesai. Tema belum selesai, gitu kan. Jadi kalau dianggap ada yang perlu ditanya dari yang sudah lewat, silakan. Tapi kalau pertanyaan di luar tema saya enggak izinkan dulu. Dan kalau ada pertanyaan tentang mukjizat Nabi sabar, karena ini belum selesai. Ini masih butuh lanjutan. Ya, sepakat dulu kita lanjutin tema ya. Ya, insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas pertanyaan itu. Poin ketiga, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang kenabiannya yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya sebagaimana disabdakan oleh beliau, anan nabiyyu la kadzib an ibnu abdul muttalib. Ini hadis diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Ya. Artinya aku adalah seorang nabi, tidak ada dusta di situ, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Ternyata nama Abdul Muttalib disebutkan juga di dalam Taurat dan Injil, sebagian ulama mengatakan. Makanya pada saat dia mengatakan saya cucunya Abdul Muttalib, artinya saya seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga dalam sabda beliau, inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inni wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab At-Tarikh dan Imam Ahmad juga serta Ibn Hibban. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Artinya aku sudah dinobatkan jadi nabi ya pada saat Nabi Adam masih dalam bentuk tanah. Ini makna lainnya daripada hadis gitu kan. Sebagian ulama yang dikatakan mengatakan maknanya adalah aku diutus menjadi nabi sementara Adam sudah menjadi tanah. Kemudian sabda beliau juga ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, mathali wa mathalul anbiya'u kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahida fa ja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun hal la wudi'at hadhihi al-labina fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaanku dengan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah yang besar, ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat batu bata. Ada tempat batu bata yang masih kosong. Lalu orang-orang yang mengelilingi rumah itu sangat terkagum-kagum dengan ajaran para nabi-nabi ini. Tapi masih ada batu yang masih belum. Seraya mereka berkata, kenapa batu ini tidak diisi ya di lubangnya supaya lengkap nih bangunan? Maka kata Nabi SAW, akulah batu itu. Aku penutup para nabi. Aku adalah batu bata yang harus ditaruh di bangunan yang kurang tadi. Jadi ini penyampaian Nabi SAW tentang beliau dan juga nabi-nabi sebelumnya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian beriman sempurna imannya sehingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kita ibu-ibu lagi pakai jilbab, perintah agama, Rasulullah SAW yang perintahkan. Suaminya suruh buka, enggak boleh dipatuhi. Orang tuanya suruh buka, enggak boleh dipatuhi. Anak-anak laki-laki yang mau sholat ke masjid, orang tuanya tahan, enggak boleh dipatuhi. Karena taat hanya pada ya, kemaksiatan. Apa taat hanya pada ketaatan, maaf. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Tidak ada ketaatan pada makhluk, orang tua atau suami, gitu kan? Atau pimpinan, kecuali pada hal yang ma'ruf, yang tidak berbawa maksiat pada Allah. Kalau bawa maksiat, enggak boleh. Sampai orang tua pun tidak boleh kita patuhi. Azan, saya mau sholat ke masjid nih, ayah saya larang. Ini enggak boleh. Ke masjid adalah perintah Allah, wajib. Tapi kalau sunnah boleh, ya, sunnah boleh. Kita kalau lagi sholat sunnah, kemudian orang tua kita panggil, kita batalin. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau hak wajibnya Allah ketemu dengan hak wajibnya makhluk, siapa yang didahulukan? Allah. Sholat lima waktu dengan orang tua panggil. Kita gak boleh batalin sholat kita karena panggilan orang tua. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, lagi sholat sunnah, orang tua kita panggil. Batalin sholat sunnahnya. Ibu-ibu lagi puasa sunnah, suaminya suruh batalin. Batalin puasanya. Ini, jadi ini orang pimpinan kantor larang keluar, nggak boleh. Kewajiban patuh pada orang yang sudah ada akadnya. Sunnah, kita mau sholat sunnah nggak boleh. Gitu kan? Saya sampai pernah mau sholat duha, waktu saya masih kuliah di kampus, agak telat sedikit. Saya lagi makan sarapan di kantin, pas bunyi lonceng untuk masuk ke sekolah, udah saatnya masuk jam 10, masuk materi yang ketiga, sesi yang ketiga, saya masuk ke masjid kampus mau sholat duha. Gitu kan? Memang agak telat. Maka dosen saya temuin saya, dia bilang, kau mau kemana Khalid? Saya mau sholat duha. Dia bilang, gak bisa ente sholat duha sekarang. Gak boleh lagi. Kenapa Syekh? Nuntut ilmu wajib. Ente harus sholat. Sekarang ente hadir di kelas. Kalau ente mau sholat di waktu istirahat, ente pilih sholat sunnah, sementara nuntut ilmu wajib. Dan ente datang dari Indonesia, dari negara ente dibiayai untuk ini, belajar. Harus sekarang di sini. Jadi tidak boleh dahulukan sunnah dari yang wajib. Gitu kan? Jadi di sini kalau kita mau jeli, ya kita harus bisa mengatur waktunya. Baik, kemudian selanjutnya adalah sabda Nabi SAW. Jadi kita harus dahulukan semua di atas, ya, di atas segalanya, di atas orang tua, anak, harta, dan seterusnya, seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang lain, hadis yang mulia, riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis perlu diperhatikan baik-baik. Kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Tiap-tiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang enggan, enggak mau. Beliau bersabda, ya, lalu beliau, sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang mematuhiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia enggan. Enggak mau kerjakan apa yang Nabi perintahkan, buat-buat apa yang Nabi tidak ajarkan, maka ini berarti enggan, enggak mau masuk surga. Untuk apa? Perintah sudah jelas kok, halal haram sudah jelas, wajib sunnah sudah jelas, haram makruh sudah jelas, kenapa harus cari lagi? Kenapa harus buat-buat? Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, dihentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Jelas lafaz hadisnya. Kemudian sabda Nabi SAW juga tentang kelebihan yang diberikan untuk beliau dan tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelum beliau. Fuddiltu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Fuddiltu alal anbiya'i bisittin, u'titu jawami'al kalimi, wa nusirtu birru'ab, wa uhillat liyal ghanaimu, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, wa ursiltu ilal khalki kafa, wa khutima biyan nabiyun. Aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. Nabi-nabi lain tidak punya ini. Yang pertama, aku dikaruniai jawami'al kalim. Ini artinya kemampuan berbicara singkat dan padat. Seperti contoh sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh menyusahkan, tidak boleh disusahkan. Gitu kan? Ini makna pendek tapi luar biasa bobotnya. Gitu kan? Man gashyana falesa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ringkas, padat, banyak hukum di dalamnya. Gitu kan? Jadi namanya jawami al-kalim. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, aku diberi pertolongan atas musuh dengan rasa takut. Dalam hadis lain dikatakan, musuhku akan takut dari jarak perjalanan sebulan. Jadi sebelum Nabi SAW menyerang, mereka sudah takut. Sebulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, ghanimah. Kalau di zaman dulu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mereka menang di kancah peperangan, pedangnya, perisainya, harta rampasan perang dari musuh dikumpulin di satu tempat, lalu nabinya berdoa, Allah turunkan petir dari langit, dibakar, terbakar. Tapi di zaman Nabi SAW tidak. Ghanimah jadi halal buat mujahidin. Yang keempat, bumi ini dijadikan masjid dan suci bagiku. Semua bumi boleh dibangun di masjid. Selama itu bukan tanah milik orang lain, memang masih umum, boleh dibangun di masjid. Dan makna yang lain adalah, semua tempat boleh dijadikan sebagai masjid sholat. Misal gini, bapak ibu punya rumah 1000 meter, lalu bapak ibu niatkan, enggak deh saya mau, atau saya mau wakafin depan rumah saya 10 kali 10. Rumahnya 1000 meter, wakafin 100 meter untuk masjid. Disekat sama tembok saja, walaupun tidak ada kubahnya, dipakai sholat 5 waktu, pakai Jumat, sudah hukumnya hukum masjid. Padahal tadinya rumah. Gereja dibeli misalnya, diganti jadi masjid, boleh. Karena dasarnya semua bumi itu bisa jadi masjid. Dan semua tanahnya suci. Tidak batal wudu kita kalau kita lagi jalan di atas bumi, injak-injak tanah, tidak pakai sendal. Kecuali jelas di situ ada kotoran baru batal. Kalau enggak. Ini termasuk hal hukum-hukum yang berhubungan dengan fikih. Lalu selanjutnya kata Nabi SAW, dan aku diutus kepada seluruh manusia dan dengan kula kenabian ditutup. Sabda Nabi SAW yang lain adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia berarti dia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, ini termasuk kata sebagian ulama hadis adalah Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi SAW ditunjuk jadi imam, maka ia telah berarti taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin ya, yang pilihanku, maka ia telah durhaka kepadaku. Jadi saksi bahasan sini Nabi SAW mengunjuk dirinya sebagai Nabi. Juga hadis Nabi SAW yang lain riwayat Darul Qutni, dan hadis ini dinyatakan hasan. Kata beliau SAW, innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Sesungguhnya surga diharamkan atas seluruh nabi sehingga aku memasukinya, dan diharamkan pula atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Tinggal dua buah hadis saja. Di sini hadis yang selanjutnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, semua ini membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, in idza kana yawmul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahib syafa'atihim ghairu fakhrin. Pada hari kiamat nanti pastikan akulah pemimpin para nabi, juru bicara mereka dan pemberi syafaat, pertolongan kepada mereka. Perkataanku ini bukan suatu kesombongan. Nabi SAW merendah, gitu kan? Dan beliau juga mengatakan dalam hadis terakhir dalam poin ketiga, dalil-dalil nakli ini adalah riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam manusia pada hari kiamat kelak, orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Baik, kita sekarang akan masuk ke poin terakhir. Saya tidak tahu ini keburu untuk dibaca atau enggak ya. Tapi ini saya akan baca sepintas poin ini, karena ini kita tutup dengannya memang. Lebih baik 4 poin selesai ya. Tapi ini kesaksian Taurat dan Injil. Beberapa ayat-ayat dari Taurat dan Injil yang dinukil oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah untuk membuktikan kerisalaan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kesaksian kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW serta berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa AS sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT tentang apa yang diceritakan oleh Nabi Isa dalam surah Saf, As-Saf ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam mengatakan, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sudahku bernama Ahmad atau Muhammad. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nabiyyal ummi alladzi yajiduna maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi buta huruf yang namanya telah mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi kalaupun Yahudi Nasrani bilang enggak ada nama Muhammad dalam kitab kami, kita dustakan mereka. Karena Al-Qur'an benar. Mereka dusta, mereka ngubahin. Allah sudah mengatakan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf yang Allah perintahkan dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar yang Allah larang, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Di dalam kitab Taurat pernah disebutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini hai Musa. Aku akan menaruhkan firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Kitab Ulangan 18, ya, surah nomor 18 ayat 18-19. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia 1983. Yang gitu. Ini tentu kaum muslimin meyakini yang dimaksud adalah seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kabar gembira, itulah berita gembira nyata yang ada di dalam kitab Taurat yang ada sekarang yang memberikan kesaksian tentang kenabian nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, kewajiban mengikutinya dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan hujjah argumen atas orang-orang Yahudi sekalipun telah menjadi takwil dan mereka ingkari. Takwil maksudnya dialihkan maknanya. Sekalipun mereka sudah mengalihkan maknanya, bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? Isa, bukan juga Isa. Orang Yahudi enggak mau. Ditanya mereka enggak punya jawaban siapa nabi yang dimaksud, mereka nolak semua, gitu kan. Jadi firman Allah menyebutkan seorang nabi yang aku akan bangkitkan bagi mereka membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa diragukan lagi, sebab orang yang diajak bicara sini adalah Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Dan siapa saja yang serupa dengan Nabi Musa, maka dia adalah seorang nabi dan rasul. Sedangkan firman Allah dari antara saudara mereka sangat jelas tegas bahwa maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, Nabi Ibrahim kan punya dua orang istri ya, Sarah dan Hajar. Punya anak Ishak dan Ismail. Tentu dari Ishak turun Yakub, Yakub nama lainnya Israel. Semua nabi-nabi selain nabi-nabi Bani Israel namanya. Yusuf, ya, Sulaiman, Daud, Musa, Isa. Ya, ini semua nabi-nabi Bani Israel. Yahya, Zakaria, Ayub dan seterusnya. Ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Gitu ya. Nah di sini disebutkan dalam jalur nasab kenabian. Di antara saudara, maksudnya lintas saudara. Antara Ishak dan Ismail. Makanya Nabi Muhammad SAW bukan datang dari turunan ini, tapi datang dari turunan Ismail. Dan ini adalah di antara saudara, ini yang dimaksud, gitu kan? Makanya ini penjelasan ditekankan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Jadi jelas yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, karena di jalur Ismail tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, tidak ada jalur. Beda dengan turunannya Ishak, banyak nabinya. Dari antara saudara mereka sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan firman-Nya, aku akan menaruh firman-Nya dalam mulutku, tidak pas kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah yang membacakan firman Allah dan menghafalnya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ini makna yang lain begini. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi sebelumku diberikan wahyu, diberikan mukjizat yang serupa dengan nabi-nabi sebelumnya untuk membuat orang yakin. Tapi mukjizat ini akan hilang bersamaan matinya mereka. Seperti tongkatnya Nabi Musa, Nabi Isa bisa sembuhin orang sakit, hidupkan orang mati, ini hilang bersama mereka. Dan aku diberikan mukjizat Al-Quran yang akan kekal, yang akan membuat orang beriman karenanya. Subhanallah, Al-Quran sudah kita jelaskan di pasal-pasal sebelumnya, 1400 tahun lamanya tidak pernah ditemukan ada yang kadaluarsa, ada kisah yang tidak menarik, bahkan teori-teorinya semuanya terbukti dalam ilmu alam dan segala-galanya sudah saya jelaskan. Waktu itu panjang lebar bagaimana bukti sejarah, justru waktu umat Islam berpegang pada Al-Quran mereka berjaya. Kemudian firman-Nya, ia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan, juga sebagai bukti lain. Sebab Nabi Muhammad SAW telah membicarakan tentang masalah-masalah gaib yang tidak pernah dibicarakan seorang nabi pun sebelum selain beliau. Beliau juga membicarakan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Disebutkan juga dalam Taurat sebagai berikut, hai Nabi, Musa yang diajak ngomong, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi, buta huruf. Jadi dalam Taurat disebutkan seperti itu tentang Nabi yang akan datang nanti. Engkau adalah hamba dan utusanku, aku menamaimu Al-Mutawakkil, tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati, tidak pula bersuara keras di pasar-pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tapi memaafkan, berlapang dada dan mengampuni. Dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruhnya, mewafatkannya hingga dengannya Allah menegakkan agama yang telah menyimpang itu, di mana ia menyeru agar umat mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lalu dengannya Allah membuka mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Ini tentu disebutkan di footnote-nya ada, diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi dalam Taurat yang asli ada bahasa seperti ini. Sekarang sudah banyak yang diubah. Riwayat Bukhari menjelaskan kepada kita, dan kita memang menjadi saksi hari kiamat terhadap mereka. Jadi ini kebenaran-kebenaran semuanya. Disebutkan juga di dalamnya, mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab cemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan suatu umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ya, bangsa yang bebal ini adalah, nanti dijelaskan sebentar ya, bangsa yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maksudnya bangsa Arab. Ini disebutkan dalam kitab Ulangan. Ungkapan dengan bangsa yang bebal, jahil dan bodoh adalah jelas bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab. Karena waktu Nabi Muhammad SAW diutus, orang Arab adalah suku yang paling terpuruk pada saat itu. Persia dan Romawi dua-dua menguasai dunia, mereka terpuruk. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan ini bukan aib. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kami dulu sangat terhina di masa jahiliyah. Enggak ada kedudukan, makan bangkai, ya, bisa membuat istrinya bergaul sama laki-laki lain, minum darah, macam-macam, ngundi nasib, sembah berhala, semua itu. Dan kami dimuliakan dengan Islam. Kami dimuliakan dengan Islam. Adalah jelas yang dimaksud adalah bangsa Arab, karena bangsa Arab merupakan bangsa yang jahil sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan Ummiyun. Ya, bangsa yang tidak kenal baca tulis. Sebagaimana disebutkan juga dalam Taurat, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda, dari di antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, ini turut kejadian tentunya. Siapakah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia selain Nabi Muhammad SAW, apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-nunggu kedatangannya berdasarkan pengakuan-pengakuan nyata mereka. Akan tapi iri hati mereka, rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Allah telah menjelaskan tentang itu dalam Al-Quran dan firman-Nya, Surah Al-Baqarah 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kanu min qablu yastafidun 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi falanatullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang, maksudnya di sini orang-orang Yahudi di Madinah suka berbicara sama orang-orang kafir dari penyembah berhala, orang-orang Quraisy, apa? Orang-orang Madinah tadi yang saya bilang Aus dan Khazraj. Selalu Yahudi bilang nanti akan keluar nabi terakhir di sini dan kami akan beriman, kami akan perangi kalian. Inilah sebabnya kenapa orang-orang asli Madinah beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, padahal orang-orang Yahudi itu sebelumnya, ya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka memohon kedatangan nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini disebutkan di dalam Taurat. Kemudian disebutkan dalam Injil, saya selesaikan poin ini. Di dalam Injil disebutkan berita gembira berikut ini. Yang pertama, tentu ini semua hanya penguat ya. Ini kita gak tahu pun gak masalah. Bagi kita Al-Quran sudah cukup. Tetapi ini penguat saja. Di dalam Injil disebutkan yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yukea dan Yakriz, memberitakan bertaubatlah sebab kerajaan surga atau malakut samawat sudah dekat. Malakut samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Jadi ini maksud malakut samawat, akan datang nabi nanti setelah Isa yang memimpin dengan hukum dari langit. Sekarang setelah Nabi Isa, siapa yang mengaku itu? Ada enggak selain Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Yang punya hukum ya, mendunia. Sekarang Nabi Muhammad SAW mendunia. Dari 7,3 miliar sekarang manusia, setengahnya umat Islam. 3 miliar, hampir setengah kita itu. Dan berhukum dengan hukum dari langit. Yang kedua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga atau malakut samawat itu seumpamanya biji sesawi yang diambil dan ditaburkan. Jadi kerajaan langit nanti akan berkuasa di muka bumi, hukum Allah akan berlaku, adalah seperti orang yang akan menyebarkan nanti seperti biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Ini dalam Matius 13:31-32. Ungkapan ini persis seperti ungkapan Al-Quran yang menceritakan tentang ya Nabi Muhammad SAW dengan ya sahabat-sahabatnya. Wa mathaluhum awal misyonarim wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyagidha bihimul kuffar. Kata Allah, sifat-sifat Muhammad itu dan sahabatnya yang disebutkan dalam Injil. Tadi ada fakta Injilnya, Al-Quran menceritakan, Injil membicarakan itu. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas ini menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman ini akan, tanaman itu akan menyenangkan hati penanam-tanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Semakna dengan itu, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bisa Bapak Ibu kembali nanti ke surat Al-Fatih, khusus ayat 29 itu. Kemudian yang ketiga adalah, ini poin terakhir dalam dalil naklinya, lebih berguna bagimu jika aku pergi, dalam Injil ya, sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau parakletos ini, itu tidak akan datang kepadamu. Nanti Nabi terakhir itu tidak akan datang kepadamu. Kata Isa alaihissalam, kalau saya tidak pergi meninggalkan kalian, maka Nabi terakhir tidak akan keluar. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tidakkah kalimat-kalimat Injil di atas sangat jelas dengan mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Lalu siapakah yang disebut parakletos kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Jadi Isa mengatakan, nanti datang setelah saya, kalau saya pergi, yang akan menyampaikan berita gembira, menobatkan manusia dari dosa. Tidak pernah ada yang mengatakan, yang mengaku seperti Nabi, Nabi Muhammad SAW setelah Isa AS yang memang mengajak manusia tobat dari hukum-hukum pelanggaran-pelanggaran Allah. Maka itu yang dimaksud. Lalu dikatakan, siapakah yang menginsafkan dunia akan dosa kalau bukan beliau? Sebab beliaulah yang diutus, sedangkan dunia pada saat itu tenggelam dalam lautan kehancuran dan keburukan, penyembahan berhala terhadap berhala, membudaya hingga pada ahli kitab. Dan siapakah yang datang sudah Nabi Isa alaihissalam yang mengajak beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam, kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini semua adalah dalil-dalil nakli yang menjelaskan benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan mulai masuk ke dalil-dalil nakli berikut ya, berikut cerita panjang lebar tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini dulu. Saya tidak buka pertanyaan insyaallah, kecuali nanti pertemuan akan datang setelah tuntas ya bahasan kita, baru Anda boleh bertanya. Kita tutup dengan doa, semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit, melunasi utang orang-orang yang berbuat utang, dan semoga semua yang hadir di sini yang pernah berbuat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kedua orang tua, kerabat dan orang-orang yang kita kenal semuanya, dan muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Semoga Allah dengan kemahamurahannya mengganti dosa-dosa kita semua dengan amal soleh. Dan semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang terindas di muka bumi, Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, kokokkan telapak kaki mereka, dan muliakan serta menangkan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Semoga Allah juga mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.